السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والأخوات كم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar dan pemirsa raja di manapun antum berada. Alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, ahibbati fillah. Malam ini insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kitab Durusul Lughatil Arabiyah, pelajaran bahasa Arab kita, yang mana hari ini insyaAllah kita masuk ke Darsun Jadid, pelajaran yang baru, setelah kita menyelesaikan Ad-Darsus Sabi' wal Ishrun, setelah kita menyelesaikan pelajaran 27 dari jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah ini, maka malam ini insyaAllah kita masuk ke Ad-Darsu Al-Thamin wal Ishrun, pelajaran ke-28. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan di pelajaran 28 ini, sedikit kita berikan semacam mukaddimah, pendahuluan sebelum kita masuk ke pembahasan di pelajaran ke-28. Yang pertama, bahwa Ad-Darsu Al-Thamin wal Ishrun, ma'asyirul ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, adalah kelanjutan daripada pembahasan di pelajaran sebelumnya. Bahwa di pelajaran ini kita masih membahas tentang al-fi'lul mu'tal, fi'il yang di dalamnya ada harful illah. Dan di pelajaran ke-28 ini kita akan masuk ke al-fi'lul mu'tal yang terakhir, yakni al-fi'lul mu'tallu al-lam. Al-fi'lul mu'tallu al-lam, fi'il yang mana harful illahnya ada di huruf lam, di lamul fi'il. Kalau sebelumnya, kalau kita ingat pelajaran sebelumnya, mulai dari Ad-Darsus Sadis wal Ishrun, pelajaran ke-26, kita sudah membahas al-fi'lul mu'tallul fa', fi'il yang di dalamnya harful illahnya ada di huruf fa'ul fi'il. Dan ini sudah kita lewati dan sudah kita pelajari bersama. Kemudian juga di pelajaran setelahnya, Ad-Darsus Sabi' wal Ishrun, yang pertemuan lalu kita sudah baru saja menyelesaikannya di pertemuan yang lalu, kita membahas al-fi'lul mu'tallu al-ain. Al-fi'lul mu'tallu al-ain, fi'il mu'tal yang mana harful illahnya ada di huruf ainul fi'il, di huruf yang kedua. Kalau sebelumnya di pelajaran 26 di huruf yang pertama, di huruf fa'ul fi'il, di huruf yang pertama dari sebuah fi'il, dan di pelajaran 27 di huruf yang kedua, yakni di huruf ainul fi'il. Dan malam ini kita masuk ke Ad-Darsus Tsamin wal Ishrun, yang mana kita masuk ke al-fi'lul mu'tallul lam, fi'il mu'tal yang mana huruf illahnya ada di huruf yang ketiga, di huruf lamul fi'il. Maka dengan masuknya kita ke pelajaran 28, berarti lengkaplah sudah pembahasan tentang al-fi'lul mu'tal. Mulai dari al-fi'lul mu'talul fa', kemudian al-fi'lul mu'talul ain, kemudian yang akan kita bahas insyaAllah al-fi'lul mu'talul al-lam, Ya, fa'ul fi'il sudah. Harful illah yang ada pada pada fa'ul fi'il di huruf yang pertama sudah. Kemudian fi'il yang harful illahnya di huruf yang kedua, yakni harfu ain, ainul fi'il. Ini juga sudah kita bahas. Maka yang sekarang adalah al-fi'lul mu'tal yang harful illahnya ada di huruf yang ketiga, huruf yang terakhir, yakni lamul fi'il. Dan sedikit kita membahas bahwa ketiga fi'il mu'tal ini punya nama sebenarnya. Punya istilah yang khusus yang diberikan para ulama nahwu dan sharaf terhadap tiga fi'il ini. Hanya saja saya hindari penamaan itu, baru sekarang kita sampaikan. Bahwa yang pertama al-fi'lul mu'talul fa itu disebut al-mithal. Al-fi'lul mu'talul fa, fi'il yang harful illahnya ada pada fa'ul fi'il, maka itu disebut al-mithal. Al-fi'lul mithal, fi'lul mithal. Kemudian al-fi'lul mu'talu al-ain, al-fi'lul mu'talu al-ain, fi'il mu'tal yang harful illahnya pada ainul fi'il, huruf yang kedua, disebut al-ajwaf. Al-ajwaf. Adapun al-fi'lul mu'talu al-lam, fi'il yang harful illahnya di huruf yang ketiga, di lamul fi'il, disebut an-naqis. Jadi yang pertama disebut al-mithal, harful illahnya pada fa'ul fi'il disebut al-mithal. Kemudian yang kedua disebut al-ajwaf, harful illahnya harful illahnya ada pada ainul fi'il. Dan yang ketiga yang malam ini insyaAllah akan kita bahas adalah an-naqis, yakni harful illahnya ada pada lamul fi'il. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak mengapa kita tinggalkan dulu al-hiwar pada malam ini. Kita tinggalkan dulu dialognya. Kita langsung masuk ke at-tamrin ats-tsani. Pada malam ini kita masuk ke at-tamrin ats-tsani. Izinkan saya loncat pada malam ini. Kita tinggalkan al-hiwar sementara. Begitu pula at-tamrin al-awwal, karena masih terkait dengan al-hiwar, insyaAllah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaAllah. Izinkan saya untuk masuk ke at-tamrin al-thani, yang merupakan inti pembahasan daripada ad-darsu al-thamin wal-ishrun, pelajaran 28 ini. Namun silakan bagi ikhwan dan akhwat yang baru saja bergabung, silakan lihat safha mi'ah wa khamsatun wa tis'un, halaman 195 dari pelajaran ke-28 ats-tsamin wal ishrun, al-mujallad ats-tsani, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqin biha. Silakan bagi ikhwan dan akhwat sekalian, sekali lagi fi safha mi'ah wa khamsatun wa tis'un, halaman 195. Silakan bagi ikhwan dan akhwat sekalian, kita buka halaman 195 ke pembahasan inti daripada pelajaran ini, at-tamrin ats-tsani. Di sini perintahnya adalah hadhihi amthilatun lil fi'lil mu'talil lam. Hadhihi amthilatun lil fi'lil mu'talil lam. Ini adalah contoh-contoh daripada fi'il al-mu'tal al-lam. Fi'il yang harful illahnya ada di lamul fi'il. Di sini ada dua. Ada yang pertama dan yang kedua. Ada alif dan ba. Yang pertama di sini kita lihat, nanti akan terlihat setelah kita membaca contoh-contoh di bagian yang pertama atau contoh yang pertama ini, kita akan melihat nanti wazan daripada contoh yang pertama ini. Yang pertama alif, silakan bagi ikhwan dan akhwat sekalian siapkan alat tulisnya dan catat yang kiranya perlu dicatat. Yang pertama adalah kawa yakwi. Kawa yakwi, yakni mensetrika, menyetrika pakaian. Kawa yakwi, menyetrika pakaian. Lihat di sini, kawa yakwi, ini adalah al-fi'lul mu'talul lam. Karena harful illahnya ada di huruf lamul fi'l. Di sini adalah huruf ya. Huruf ya yang ditulis alif maksurah. Kemudian contoh yang kedua, masya yamshi. Masya yamshi, berjalan. Berjalan, yang artinya berjalan. Dan ini juga salah satu contoh daripada al-fi'lul mu'tallu al-lam. Masya yamshi. Antum lihat dua fi'l ini yang baru kita baca, polanya sama. Kawa yakwi, masya yamshi. Kemudian jara yajri. Yang ketiga, jara yajri, yang artinya berlari. Kalau masya berjalan, kalau jara yajri berlari. Antum lihat di sini juga sama, sama polanya. Kemudian yang keempat, ada Roma yarmi. Ada Roma yarmi. Antum lihat polanya sama. Roma yarmi, yani fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Kemudian Roma yarmi artinya melempar. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, baka yabki. Baka yabki artinya menangis. Artinya menangis. Maka di sini lengkaplah contoh-contoh yang disebutkan penulis di al-mithalul awal, di contoh yang pertama, dari dua contoh al-fi'lul mu'talul lam. Yang pertama dengan wazan fa'ala yaf'ilu seperti kawa yakwi, masya yamshi, jara yajri, kemudian rama yarmi, kemudian baka yabki. Dan semua contoh-contoh ini kalau kita perhatikan dengan jeli, maka wazannya adalah fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Dan semuanya huruf illahnya ada di lam al-fi'l. Ahibbati fillah rahimani rahimakumullah. Sekarang kita lihat bagian ba. Al-mithalu thani. Contoh yang kedua. Masih di amthilah lil-fi'l al-mu'talil lam. Silakan bagi ikhwan dan akhwat yang baru saja bergabung. Sekali lagi ini di halaman safha mi'ah wa khamsatun wa tis'un, halaman 195 di pelajaran ke-28. Sekali lagi kita minta maaf kepada ikhwan dan akhwat sekalian, kita loncat langsung ke at-tamrin ats-tsani lil hajah, karena ada kebutuhan yang mendesak, karena ini langsung masuk ke inti pembahasan daripada ad-darsus tsamin wal isrun, yakni tentang al-fi'lul mu'talul lam, atau yang disebut dengan an-naqis. Yang ba sekarang, yang pertama, da'a yad'u. Da'a yad'u. Di sini kalau kita perhatikan, da'a yad'u, harful illahnya sebenarnya adalah waw, al-waw. Hanya saja di al-fi'lul madhi, di al-fi'lul madhi diganti dengan alif. Asalnya adalah da'awa. Da'awa. Hanya saja huruf yang sesuai dengan alif, mohon maaf, huruf yang sesuai dengan fathah adalah alif. Maka wawunya kita hapus, kita ganti dengan alif. Da'a. Kemudian yad'u, di al-fi'l mudhari terlihat harful illahnya, yakni huruf al-waw. Da'a yad'u, yakni mengajak, menyeru, mendakwahkan, berdakwah. Antum lihat polanya, da'a yad'u. Ini yang pertama. Yang kedua, syaka yashku, yang artinya mengeluh, mengeluhkan, atau bisa juga melaporkan. Syaka yashku bisa berarti mengeluhkan atau melaporkan. Antum lihat di sini juga sebenarnya harful illahnya adalah al-wawu, terlihat di al-fi'l mudhari'nya. Syaka yashku. Kemudian yang ketiga, tala yatlu tilawah, yani membaca. Tala yatlu yani qara'a yaqra'u. Tala yatlu artinya qara'a yaqra'u, membaca. Kemudian maha yamhu ya artinya menghapus. Maha yamhu yakni menghapus. Kemudian yang terakhir, afa ya'fu artinya memaafkan. Artinya memaafkan. Antum lihat di sini, ma'asyara ikhwa rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, di bagian ba ini punya wazan yang berbeda dengan bagian alif. Bagian yang pertama dengan bagian kedua berbeda. Kalau bagian pertama tadi fa'ala yaf'ilu, seperti kawa yakwi masya yamshi, yang ini da'a yad'u yani fa'ala yaf'ulu, dengan wazan fa'ala yaf'ulu. Kalau yang pertama harful illahnya adalah harful ya, sedangkan di bagian ba harful illahnya adalah al-wawu. Harful illahnya adalah al-wawu, dan itu terlihat di terlihat dia muncul saat dibuat al-fi'il mudhari'. Di fi'il amr tidak terlihat. Di fi'il madhi tidak terlihat karena dia berubah menjadi alif. Berubah menjadi alif, bisa jadi alif maksura atau alif mamdudah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini dulu yang bisa kita sampaikan. Kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk sama-sama membaca. Mohon partisipasinya membaca contoh-contoh yang barusan saya bacakan, kemudian diterjemahkan maknanya. Nah, semoga Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua. Tafadhal ya akhil karim. Khotbah Islam pada Garda, juga pemirsa di manapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung dan bergabung dalam latihan malam hari ini dapat menghubungi melalui layanan line telepon 0218236543. Baik, silakan. Ya, bagi Anda yang ingin terhubung, silakan dapat melalui layanan line telepon 0218236543, dan pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan pula melalui nomor 0819896543. Baiklah, kita sapa kembali untuk penelpon malam hari ini. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan siapa, dari mana? Muhammad Rianto di Bekasi. Di Bekasi, Muhammad Rianto. Kaifa haluk ya akhil karim. Ahlan wa sahlan. Naam ya Muhammad Rianto. Wa kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Assalamualaikum. Insyaallah. Anta ma'ana min al-bidayah ya Muhammad Rianto. Antum dari awal tadi? Naam. Naam. Iqra. Tafadhal, ma'aka al-kitab. Naam, indi kitab. Tafadhal. Ibda' min at-tamrin ats-tsani. Baca perintah di at-tamrin ats-tsani, kemudian masuk ke bagian alif dan ba'. Tafadhal. Bismillah. Halihi amsilatun lil fi'lil al-mu'talil lam. Naam. Tarjim. Ini adalah contoh-contoh untuk fi'il mu'tal al-lam. Naam. Ini contoh-contoh daripada fi'il mu'talul lam. Disebut apa tadi akhil kirim? Ana tadi menyebutkan namanya tadi. Al-fi'lul mu'talul lam punya nama khusus. Harfulillah. La. Disebut an-naqis. Oh, an-naqis. An-naqis. Nun, alif, qaf, sad. An-naqisu. Fahim tak ya akhil karim? Fahim tu. Nah, apa tadi namanya? Kita ulang sekali lagi. Apa namanya tadi? Al-fi'lul mu'talul lam. An-naqis. Naam. الناقص. الناقص، شكرا. واصل يا أخي الكريم. ألف. نعم. كوا يكوي. كوا يكوي، نعم. ما معنى كوا يكوي؟ منيتريكا بجو. نعم نعم، منيتريكا. ترسكان. ماشا يمشي. ماشا يمشي، نعم. برجالان. برجالان، نعم. جرى يجري. جرى يجري، نعم. روما يرمي. ما معنى جرى يجري يا أخي الكريم؟ برلاري. برلاري. قالوا ماشا يمشي تري. برجالان. برجالان، نعم. روما يرمي. نعم. ملمبار. ملمبار. روما يرمي، نعم. بكى يبكي. منعيز. بكى يبكي، نعم. ما معنى بكى يبكي يا أخي الكريم؟ منعيز. منعيز، نعم. أحسنت. Setelah antum baca bagian alif ini, apa polanya ini akhi? Apa wazannya yang antum bisa lihat di contoh yang pertama ini? Wazannya apa ini? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu, na'am. Ini yang pertama. Yang kemudian yang kedua, antum lihat semua fi'il yang barusan antum baca, barusan harful ilahnya huruf apa ini? Harful ilahnya huruf lam. Naam, huruf apa? Lam. Lamul fi'il, naam. Dia harful illahnya di lamul fi'il. Ya, betul. Pertanyaannya, apa harful illahnya di situ? Alif maksurah. Alif maksurah. Atau yang lebih tepat adalah huruf? Huruf ya. Huruf ya. Harful ya. Karena dia terlihat. Terlihat di fi'il mudhari. Yakwi. Naam. Naam. Asalnya... Asalnya Muhammad Rihanto, asalnya adalah kawaya. Dia asalnya begitu, kawaya. Hanya saja huruf ya-nya kita ganti dengan alif, karena huruf alif yang lebih cocok dengan huruf fathah di huruf waw. Antum lihat di huruf waw ada fathah. Las kedalik? Balal. Nah, huruf apa yang sesuai dengan fathah? Yani pasangan fathah huruf apa biasanya? Ya. Ya. Naam ya akhil kirim. Harfu ya. La. Fathah. Huruf ya cocoknya dengan kasrah. Maka yakwi. Lihat. Kalau fathah pasangannya kasrah. La. Alif. Huruf alif ya akhil kirim. Ya Muhammad Rianto. Naam. Fathah pasangannya dengan alif. Kasrah pasangannya dengan harfu ya. Harfu ya. Dhamma dengan waw. Hafidta. Hafal. InsyaAllah hafidta. Fathah dengan apa tadi? Alif. Dhamma dengan? Waw. Kasrah dengan? Ya. Naam. Asalnya dia adalah kawaya. Kawaya. Kawaya. Asalnya begitu. Hanya saja ya-nya kita hapus. Kita ganti dengan alif. Alif yang berbentuk ya. Alas kedalik. Bala. Alif maksurah di situ. Kenapa diganti dengan alif maksurah? Diganti dengan alif karena huruf waw sebelum alif itu berharokat fathah. Fathah. Kawa berharokat fathah wawnya. Alas kedalik? Bala. Maka tadi ana bilang fathah pasangannya dengan apa? Alif. Alif. Maka ya-nya kita diganti dengan alif. Wadih ya akhil kirim. Nah, begitu pula penjelasan di masya yamshi. Asalnya apa dia? Harful ilahnya apa di sini? Ya Muhammad Rianto. Harful ya. Asalnya apa masya? Masya ya. Masya ya, ahsant. Kenapa kita hapus ya-nya? Kenapa kita ganti dengan alif sekarang? Karena sya-nya berharokat dengan fathah. Ahsant. Ahsant ya Muhammad Rianto. Pasangan yang cocok dengan fathah adalah huruf iya. Ah, fathah. Alif. Alif. Nah, alif. Ahsant. Naam. Teruskan. Jara yajri. Apa harful ilahnya ya akhil kirim? Ya. Ya juga. Jara asalnya apa? Jara di sini? Jara ya. Jara ya. Naam. Kenapa ya-nya kita ganti dengan alif sekarang? Karena ro huruf ro berharokat fathah. Naam. Karena fathah itu pasangannya dengan alif. Alif, ahsant. Dua lagi, Roma dan Baka. Apa asalnya Roma? Roma ya. Baka? Baka ya. Ahsant. Fahim ta ya akhil kirim? Fahim tu insya Allah. Syukuran. Jazakallah khair hasbuk. Barakallahu fiik ya Muhammad Rianto. Waalaikumsalam. Nah, liqa insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Muhammad Rianto yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Berikutnya silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung di layanan telepon 0218236543. Naam, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Umm Abdullah dari Solo. Nah, masya Allah. Silakan. Ahlan wa sahlan ya Umm Abdullah. Ahlan wa sahlan bikum ya Ustaz. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluku? Wa ana bi khair walhamdulillah. Syukran. Syukran ala hadha as-su'al. Barakallahu fikum. Fiki barakallah. Anti musta'iddah? Siap Umm Abdullah? Insyaallah. Insyaallah. Ma'aki al-kitab? Ma'aki al-kitab? Ma'i al-kitab. Ma'aki al-kitab idhan, ha? Ma'indi al-kitab. Anti ma'ana min al-bidaya? Anti ma'ana min al-bidaya? Anti ma'ana min al-bidaya? Terlambat sedikit, Ustaz. Naam? Agak terlambat sedikit. Agak terlambat sedikit. Tapi tadi Muhammad Rianto dengar, Ummu Abdullah? Dengar, ya dengar. Naam. Mohon diulang lagi bagian alif ini. Kita pastikan kita paham bagian alif, baru kita masuk ke bagian ba'nya. Tolong dibaca, Ummu Abdullah. Tafadhal, ikra. Alif. Hadhihi amsaliyah. Hadhihi amsilatun. Naam. Al-muta'alif. Al-mu'talil. Al-mu'talil lami. Naam. Terjemi. Ini contoh untuk fi'il yang mu'talam. Naam. Lamu fi'il. Naam, lamul fi'il. Tadi saya menyebutkan namanya. Apa istilah khusus untuk fi'il mu'talul lami ini, Ummu? Naqis. An-naqis, naam. Naqis. Kalau sebelumnya yang harf al-fi'il mu'talu Alfa yang pertama, yang dulu pelajaran 26, masih ingat Ummu, yang fa'ul fi'ilnya harful illah, disebut apa tadi? Saya sebutkan dari di awal, nama-namanya masing-masing. Dari al-misal. Naam, nah yang pertama al-misal. Yang al-mu'talul ain disebut? Ajwaf. Al-ajwaf, ahsanti. Yang terakhir apa ini? Yang mu'talul lam? An-naqis. Jadi sudah berapa yang kita bahas Ummu? Tiga. Yang pertama apa tadi? Fa'ul fi'il. Al-mithal. Al-mithal. Udhkur al-ism. Nah, sebutkan namanya saja. Al-mithal. Al-thani. Al-ajwaf. Al-ajwaf. Al-thalith. An-naqis. An-naqis. Mohon diulang sekali lagi. Yang pertama apa tadi Ummu? Al-mithal. Al-mithal. Yang kedua? Al-ajwaf. Al-ajwaf. An-naqis. Sehingga kalau saya sebut al-ajwaf, dia al-fi'lul mu'tal yang mana Ummu? Ainu fi'il. Ainu fi'il. Al-fi'lul mu'talul ain. Naam. Ainu fi'il. Kalau saya sebut al-mithal, berarti dia? Fa'u fi'il. Naam. Mu'talul fa'. Ahsanti. Mu'talul fa'. Ahsanti. Teruskan. Wahid atau alif. Alif. Naam. Kawa. Kawa. Asalnya kawaya. Nah, sebelum itu baca dulu semuanya Ummu Abdullah. Mohon dibaca semua dulu, kemudian diterjemahkan. Kawaya kwi. Nah, Ummu mohon kecilkan dulu sebentar suara televisinya. Oh iya, Ustaz. Kawaya kwi. Nah. Masa yamshi. Mamana kawaya kwi? Menyetrika. Nah. Masya yamshi berjalan. Naam. Jaro yajri berlari. Naam. Roma yarmi melimpar. Naam. Baka yabuki menangis. Naam. Masya Allah. Masya Allah. Wazannya apa Ummu di sini? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Naam. Kemudian harful illahnya apa di sini? Ya. Harful ya. Dari mana kita tahu bahwa itu harful ya? Fi'il mudhari'nya. Naam. Asrah sebelumnya. Naam. Terlihat di fi'il mudhari'nya yakwi, huruf ya-nya muncul di situ. Nah, jadi asalnya kawa itu apa tadi Umu? Umu sudah sebutkan tadi. Asalnya kawa apa? Kawaya. Kawaya. Nah. Kenapa kita ganti dengan alif sekarang? Kenapa ya-nya kita hapus, kita ganti dengan alif? Karena sebelumnya fathah. Sebelumnya fathah. Ahsanti. Teruskan. Masya yamshi. Asalnya apa Masya? Masya. Masya berjalan. Masya ya. Yamshi. Naam. Asalnya masya ya. Naam. Teruskan. Jaro. Asalnya? Jaro. Jaro ya. Naam. Satu lagi? Roma. Roma ya. Satu lagi terakhir? Bakaya. Bakaya. Naam. Kenapa ya-nya kita hapus semua di sini Umu? Apa alasannya? Mengapa ya-nya kita hapus semua di sini? Karena sebelumnya fathah. Naam. Karena sebelumnya fathah. Di mana huruf fathah itu? Di huruf yang mana? Yang mudorek. Naam. Yang mazinya ya. Kan? Naam. Di fa'ul fi'il. Sahih? Fa'ul fi'il. La, di ainul fi'il. Ainul fi'il. Di huruf yang di huruf yang kedua. Alasikadalik ya Umu Abdullah. Iya. Naam. Ahsanti. Taib. Silakan baca bagian ba' sekarang. Ya. Ya. Naam. Da'a yad'u. Naam. Yashku. Ma mana da'a yad'u? Menyeru. Menyeru atau berdakwah. Berdakwah. Syaka yashku. Naam. Syaka. Ma mana syaka yashku? Lupa zat. Mengeluhkan. Mengeluhkan. Mengeluhkan. Naam. Atau melaporkan bisa jadi. Ya, naam. Nah. Allah yashku bahasa. Naam. Mengadu. Mengadu sahih. Sahih. Dan seperti dalam surat Yusuf, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Mengadu, naam, sahih. Terus. Tala membaca, tala yatlu. Tala yatlu membaca, naam. Teruskan. Suara Umu Abdillah kenapa semakin melemah suaranya? Ya, tala yatlu membaca. Naam, tala yatlu. Maka yampu. Bagaimana Umu? Ulang sekali lagi. Tala yatlu. Tala yatlu. Nah, ya. Teruskan. Maha yamhu. Maha yamhu. Sahih. Terus. Afa ya'fu. Afa ya'fu. Mana maha yamhu? Maha yamhu. Maha. Menghapus. Kan? Menghapus. Sahih. Penghapusan mimhah. Alas kedalik? Ya, ya. Nah. Yang terakhir, afa ya'fu. Maaf, memaafkan. Memaafkan. Baik, cukup. Hasbuki. Syukran ya Umu Abdillah wa jazakillahu khair wa barakallahu fik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Umu Abdillah dari Solo yang telah terhubung di malam hari ini. Baik. Terus. Langsung masih kita buka. Terus. Masih kita berikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di malam hari ini, silakan. Halo. Ya, halo. Ya, suara kurang begitu jelas kami tangkap. Mungkin para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, bagi Anda yang ingin terhubung di 0218236543. Pesan singkat 0819896543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan nama Yusuf dari Indramayu. Dari Indramayu. Abah Yusuf Indramayu. Ahlan wa sahlan Abah Yusuf. Ahlan baik ya Ustaz. Naam. Kaifalak anta? Ana bi khair alhamdulillah wa anta kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Masya Allah. Sabaqtani bis su'al. Tafadhal ya akhil karim, ikra bagian ba. Ba. Naam. Da'a yadu. Naam. Syaka. Sammillah awalan. Bismillah. Bismillah. Naam. Da'a yad'u. Na'am. Syaka yashku. Syaka yashku. Tala yatlu. Na'am. Lahza. Pelan-pelan. Anta lam tutarjim ba'at ya. Na'am. Aba Irfan. Da'a yad'u mengajar. Na'am. Syaka yashku mengeluhkan. La tasta'jil. La tasta'jil ya akhil kirim. Jangan terburu-buru. Ulang sekali lagi. Da'a yad'u. Da'a yad'u mengajar. Mengajak, teruskan. Syaka yasku mengeluhkan. Naam. Tala yatlu membaca. Membaca, naam. Maha yamhu menghapus. Menghapus. Afa yafu memaafkan. Memaafkan, ahsanta. Wazannya apa ini? Fa'ala ya, Pak Irfan. Yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Ya, terputus, Abu. Terputus? Al-Asaf Syarif. Siapa tadi namanya? Abu Yusuf. Abu Yusuf. Ya. Namanya buat Abu Irfan tadi. Nah. Baik. Mohon maaf. Mungkin dapat terhubung kembali di layanan telepon Abu Yusuf ataupun para pendengar maupun pemirsa di belakang beliau. Bagi anda yang ingin terhubung, 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Dengan Umu Hana di Bekasi, Ustaz. Di Bekasi, Umu Hana. Naam. Ahlan wa sahlan, Umu Hana. Ahlan bika, Ustaz. Naam. Kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bi khair. Kaifa haluki, Ustaz? Ana bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap, Umu? Melanjutkan bagian Mbak? Masih belum selesai tadi. Insyaallah, Ustaz. Aba Yusuf terputus tadi. Silakan. Terputus, silakan, Umu Hana. Da'a yad'u. Naam. Mana da'a yad'u? Menyeru atau berdakwah. Naam, menyeru. Naam, mengajak atau berdakwah. Naam. Syaka yashku. Syaka yashku, naam. Mengadukan atau mengeluhkan. Iya, mengadu, mengeluh, melapor. Naam. Teruskan. Tala yatlu. Naam, tala yatlu. Membaca. Naam. Maha yamhu. Maha yamhu. Menghapus. Naam. Satu lagi. Afa yaf'u. Naam. Ya'fu. Naam. Afa ya'fu. Naam. Afa ya'fu. Naam. Memaafkan. Memaafkan. Wazan daripada yang bagian ba ini apa ini, Ummu Hana? Harfu. Wazannya apa? Fa'ala yaf'u. Fa'ala yaf'u. Alu, Ustaz. Fa'ala? Fa'ala yaf'u. Lihat, da'a yad'u. Fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu. Naam, dengan dhammah. Di huruf pertamanya di fi'il mudhari. Yaf'ulu. Yaf'ulu. Naam. Di sini, harfu ilahnya apa di sini? Harfu ilahnya waw, Ustaz. Harfu ilahnya adalah? Wow. Al-waw, ahsan. Dari mana kita tahu bahwa ini harful ilahnya ada waw? Dilihat dari fi'il mudhari, ya Ustaz. Naam, di fi'il mudhari-nya tampak waw itu. Sehingga da'a, asalnya apa asalnya, Ummu Hana, da'a itu? Asalnya dia adalah da'awa. Da'awa. Naam. Da'awa yadu'awu, asalnya begitu. Asalnya da'awa yad'u. Hanya saja kita rubah sekarang menjadi da'awa, menjadi da'a wawunya. Kita hapus, kita ganti dengan alif. Alif. Wawunya kita hapus, kita ganti dengan apa tadi, Ummu Hana? Dengan alif. Kenapa demikian? Mengapa ganti dengan alif? Karena sebelumnya fathah. Ahsanti. Karena sebelumnya huruf? Fathah. Fathah. Harokat fathah. Dan harokat fathah, pasangannya huruf apa? Harokat fathah. Huruf alif. Huruf alif. Kalau dhammah? Dhammah dengan waw. Ahsanti. Kasrah? Kasrah dengan ya. Ahsanti. Kemudian begitu pula syaka, yashku. Syaka asalnya apa, Umu? Syakawa. Syakawa. Syakawa. Nah. Syakawa. Berarti syakawa fi'il mudhari yashku. Asalnya begitu. Nah, wadih? Wadih, Ustaz. Terus. Tala asalnya? Tala Talawa. Gitu. Talawa. Talawa. Talawa. Talawa. Naam. Maha? Mahawa. Mahawa. Satu lagi? Afa, afawa. Afawa. Semuanya harful illahnya adalah huruf al-wawu. Nah. Satu lagi, Ummu Hana. Satu lagi pertanyaan saya ingin tanyakan. Ini al-fi'lul mu'talul lam. Halus sekadalik? Bala, Ustaz. Apa namanya ini? Apa istilah yang kita sebutkan tadi untuk al-fi'lul mu'talul lam? Anafis. Naam. Sekali lagi, Ummu. Anafis, Ustaz. La, an-naqis. Lam an-nafis. An-naqis. Dengan qaf. Oh, an-naqis. Nun. Alif naqis qaf sad an-naqis. Oh, an-naqis. Qaf terakhirnya sad. Sekali lagi Ummu, apa namanya? An-naqis. An-naqis. Naam. Ini al-fi'lul mu'tallu al-lam. Kalau al-fi'lul mu'tallul fa, apa namanya Ummu? Al-muta'ul fa, Ustaz. Al-muta'ul fa. Al-mu'tallul fa, ya. Al-fi'lul mu'tallul fa, apa namanya? Al-mithal. Al-mithal, ahsant. Yang kedua, al-fi'lul mu'tallul ain, apa namanya? Dengan al-ajwaf. Al-ajwaf, Masya Allah. Barakallahu fiik. Wafiq barakallahu. Syukran ya Ummu Hana. Wa jazakillah khair. Wa barakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ummu Hana yang telah terhubung di malam hari ini, Ustaz. Masih di latihan yang nah, sama. Satu lagi. Baik, silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di 0218236543. Silakan. Halo. Ya, kita sapa kembali di layanan telepon di malam hari ini yang ingin menjawab di latihan kedua halaman 195. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terkata. Nah, dengan siapa, dari mana? Abu Alam di Teluk Kuantan, Pak. Abu Anam. Abu Alam. Abu Alam. Di mana? Di Teluk Kuantan, Riau. Riau. Oh, Masya Allah. Di Teluk Kuantan, Riau namanya. Teluk Kuantan. Ya. Masya Allah. Ahlan wasa, ini sepertinya baru pertama kali Pak Abu Alam menelepon. Udah yang kedua kali ya, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada bukunya, Abu Alam? Ada, Ustaz. Tafadhal. Baca yang ba. Tadi Abu Alam dari awal bersama kita? Naam, Ustaz. Alhamdulillah, tafadhal. Ba. Yang ba ya, Ustaz? Naam. Da'a. Naam. Yada'u. Da'a, yada'u, naam. Apa artinya? Mengajak. Mengajak, menyeru. Menyeru, nah. Berdakwah, nah, sama saja semua. Nah. Syaka yashku. Syaka agak panjang kafnya. Syaka yashku. Naam, sahih. Mengeluhkan. Mengeluhkan. Nah. Syaka yatlu. Naam, tala yatlu. Tilawah. Naam. Tilawah. Tilawah, naam. Membaca, naam, sahih. Maha yamhu. Maha yamhu. Menghapus. Menghapus, sahih. Afa ya'fu. Afa ya'fu. Memaafkan. Memaafkan. Ahsanta ya Abu Alam. Abu Alam, ini wazannya apa ini yang tembasan baca? Fa'ala yaf'u. Fa'ala yaf'ulu, ahsant. Kemudian ini al-fi'lul mu'talul lam. Namanya apa tadi? Al-fi'lul mu'talul lam. An-naqis. An-naqis. Kalau sebelumnya, al-fi'lul mu'talul ain. Al-ain. Al-ajwaf. Al-ajwaf, sahih. Al-fi'lul mu'talul fa. Al-mithal. Al-mithal, ahsanta. Kemudian di sini da'a yad'u dan seterusnya, ini harful illahnya apa ini? Gimana, Ustaz? Harful illahnya apa di sini? Harful illahnya apa? Al-waw. Al-waw, sahih. Dari mana kita tahu bahwa itu al-waw? Dari fi'il mudhari'nya. Naam. fi'il mudhari, dan dari masdar juga terlihat dia. Masdarnya ad-da'wah, ala sekadalik. Da'a yad'u ad-da'watu. Wawunya di situ terlihat dengan jelas. Ya. Sehingga asalnya da'a, asalnya apa ini? Da'awa. Da'awa. Fi'il mudhari'nya berarti yad'u. Da'awa yad'u. Wawunya di dhamma, asalnya begitu asalnya. Da'a asalnya da'awa. Mengapa wawunya kita hapus sekarang? Kita ganti dengan alif. Karena sebelumnya hurufnya berbaris fathah. Baris fathah, sahih. Baris fathah, dia lebih cocok ke mana? Huruf alif atau huruf wawu? Mana Ustaz? Fathah, pasangannya dengan huruf apa yang tepat? Huruf alif. Huruf alif. Maka wawu kita hapus, kita ganti dengan? Alif. Alif. Nah, begitu pula syaka, asalnya apa? Syakawa, sahih. Kemudian tala, asalnya tala. Tala talawa. Talawa. Maha. Mahawa. Mahawa. Afa. Afawa. Afawa. Asalnya semua adalah harf wawu. Nah, masya Allah. Barakallahu fiik Abu Alam. Cukup. Masya Allah. Mumtaz. Jazakallah khair. Wabarakallahu fiik ya Aba Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Alam dari Rio yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini menjawab dari latihan-latihan yang ada pada latihan kedua halaman 195 ini, Ustaz. Nah. Berikutnya, kita buka satu lagi. Satu kembali untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di 0218236543, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Hashim di Madura. Dari Madura. Pak Hashim dari Madura. Hashim, ya. Baru pertama kali menelpon Pak Hashim? Iya, baru mengikuti sekarang. Baru mengikuti, alhamdulillah. Ada bukunya Pak Hashim? Tidak punya bukunya saya. Tidak punya bukunya. Langsung ke TV. Langsung di televisi, baik. Sebelumnya tolong kecilkan sedikit Pak Hashim suara televisinya. Iya. Sudah Pak Hashim? Sudah? Akan dimulai. Baik, Pak Hashim dari awal mengikutinya? Iya, mengikuti. Alhamdulillah. Ya. Pembahasan kita tentang apa Pak Hashim? Sebelum Pak Hashim saya minta baca. Pembahasan tentang apa ini? Tentang fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal, masya Allah. Fi'il mu'tal yang mana yang sekarang kita bahas? Ya, mu'tal. Mu'tal lam. Mu'talul lam, ahsant. Nah, apa makna al-mu'talul lam? Di mana harful illahnya? Alif. Da'a alif. Nah, harful ilahnya di mana? Di fa'ul fi'il? Apa di ainul fi'il atau di lamul fi'il, Pak Hashim? Lamul fi'il. Di lamul fi'il, ahsant. Al fi'lul mu'tal yang harful ilahnya ada di lamul fi'il disebut apa, Pak Hashim? Naqis. An-naqis, mumtaz, masya Allah. Berarti Pak Hashim mengikuti dari awal, alhamdulillah. Silakan dibaca bagian alif Pak Hashim, silakan. Bagian alif, bukan bagian ba, dari awal kembali. Kawa yakwi. Apa artinya kawa yakwi? Tidak tahu. Nah, menyetrika. Yang di bawah saya. Nam? Iya. Kawa yakwi artinya menyetrika. Menyetrika ya. Naam. Apa tadi artinya Pak Hashim? Kawa yakwi? Menyetrika. Naam. Terus. Teruskan. Menyetrika. Yang berikutnya, silakan. Masya yamshi. Masya yamshi. Masya Allah. Mana masya yamshi? keliru berjalan. Berjalan, sahih, sahih. Tidak keliru insyaallah Pak Hasyim, alhamdulillah. Sekali lagi, apa tadi masya yamshi, Pak Hasyim? Berjalan. Berjalan. Teruskan. Jara yajri. Naam. Jara yajri. Terjemahannya? Iya, terjemahannya. Berlari. Ya. Berlari dia. Berlari ya. Iya. Berlari ya. Jara yajri apa artinya tadi, Pak Hasyim? Berlari. Berlari. Teruskan. Roma yarmi. Roma yarmi. Ahsan. Apa artinya? Roma romai. Roma melempar. Melempar. Naam. Ramyul jamrah. Apa itu ramyul jamrah? Melempar jumrah. Melempar ya. Naam. Roma yarmi melempar. Ya. Satu lagi, Pak Hasyim. Satu lagi. Baka yabki. Baka yabki. Nah, apa artinya? Menangis. Menangis. Ahsan. Barakallahu fiik. Cukup, cukup Pak Hasyim. Terima kasih banyak. Syukuran. Wa jazakallahu khair. Kita tunggu teleponnya di pekan depan insyaallah. Assalamualaikum. Makasih, Ustaz. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Hasyim. Baik, terima kasih. Pak Hasyim dari Madura, nah, yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Baik, Ustaz. Teruskan. Kita buka terus. Nah, sampai kita buka belajar. Masih di latihan kedua ini, halaman 195. Saya akan bagi Anda berikutnya di belakang Pak Hasyim dari Madura tadi. Anda yang ingin terhubung pula di 0218236543. Silakan. Halo. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Ummu Sa'ada di Polman. Di Polman, Ummu Sa'ada. Iya. Ummu Sa'ada, ya. Dikeraskan suaranya, kurang jelas suaranya. Ummu Sa'ada di, ya. Polman. Baik, di Polman. Ya. Ummu Sa'ada siap membaca bagian ba yang sekarang? Iya. Silakan. Ada bukunya Ummu Sa'ada? Enggak ada. Oh, enggak ada bukunya. Iya. Melihat televisi? Iya. Baik, silakan dibaca bagian ba. Da'a. Bismillah. Naam. Da'a yada'u. Da'a yada'u. Naam. Apa artinya? Mengajak. Mengajak. Menyeru. Naam, atau berdakwah. Teruskan. Yata yasku. Naam. Mengeluhkan. Mengeluhkan. Iya. Tala yatlu. Tala yatlu. Membaca. Membaca, iya. Maha yamhu. Maha yamhu, iya. Menghapus. Menghapus, masya Allah, masya Allah. Teruskan. Ya, apa ya, apa yafu. Memaafkan. Memaafkan, masya Allah. Ibu Ummu siapa tadi? Ummu Sa'ada. Ummu Sa'ada mencatat sepertinya. Mencatat di bukunya? Iya. Masya Allah, masya Allah. Luar biasa. Tidak ada buku tapi mencatat, alhamdulillah. Iya. Tadi tadi saya menyebutkan bahwa da'a yadu'u ini wazannya apa, Ummu? Yang bagian ba ini wazannya apa ini? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Ahsan. Kalau yang pertama tadi? Kawa yakwi, masya yamshi, apa wazannya? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu, mumtaz. Kembali ke bagian ba yang Ummu baca barusan tadi. Da'a yadu dan syaka yashku dan seterusnya. Ini harful illahnya apa ini? Huruf illahnya apa? Waw. Al-waw. Dari mana kita tahu? Di fi'il mudari'nya. Di fi'il mudari'nya muncul. Da'a yadu. Da'a asalnya apa, Mu? Kalau memang dia harfu waw, itu bagaimana asalnya itu? Da'awa. Da'awa. Ahsan. Iya. Mengapa sekarang kita hapus waw-nya? Karena didahului huruf baris fathah. Fathah. Di mana huruf fathahnya? A. A ain. Di ain. Ahsanti, ahsanti. Masya Allah. Asalnya berarti da'a. Da'awa. Da'awa. Terus syaka asalnya? Syakawa. Syakawa. Terus tala? Talawa. Talawa. Maha? Mahaya. Mahawa. Mahaya apa mahawa? Mahawa. Mahawa. Asalnya waw, bukan ya? Iya, mahawa. Nah, satu lagi. Afa? Afawa. Naam? Afawa. Afawa. Afawa. Naam. Da'awa, berarti fi'il mudhari'nya bagaimana? Kalau kita kembali ke asalnya, da'awa. Fi'il mudhari'nya apa, Umu? Yad'u. Da'awa, fi'il mudhari'nya adalah? Yad'u. Asalnya begitu. Syakawa, fi'il mudhari'nya? Yashkubu. Naam. Ya, yashkubu. Naam. Teruskan. Talawa. Yatluwu. Mumtaz. Mahawa. Yamhu. Asalnya begitu. Bagus. Afawa. Ya'fu. Dan seterusnya begitu. Masya Allah. Ahsanti. Cukup. Syukran. Syukran, Umu. Ya. Jazakillah khair. Wa barakallahu fi. Kita tunggu teleponnya insya Allah di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertanyaan dari pesan singkat, boleh kita bacakan? Tepat, silakan. Tepat. Nah, dari Aisyah dari Gresik bertanya, Ustaz, ana ingin bertanya, mengapa fiil kawa tidak masuk ke dalam golongan fiil lafif makrun, padahal di akhirnya ada dua huruf illat? Jazakumullah. Nah, al-lafif al-makrun nanti akan dibahas nanti insyaallah. Dia akan dibahas secara khusus insyaallah kalau tidak salah di pelajaran 30 kalau tidak salah. Jadi mohon kesabarannya al-lafif al-makrun, al-lafif al-mafruq itu nanti. Kita fokuskan pembahasan ke pembahasan yang sekarang sedang dibahas. Adapun yang belum kita bahas mohon tidak ditanyakan agar nanti tidak membuat fokus pembahasan jadi bias, jadi ke masalah lain. Nanti saya bicara panjang lebar tentang apa yang ditanyakan sehingga lupa, nanti kita lupa dengan pembahasan inti. Ditambah lagi, mohon maaf yang ingin bertanya tentang istilah-istilah yang belum kita bahas, mohon ditahan terlebih dahulu karena ini dalam rangka maslahat kita semua. Yang belajar tidak semuanya punya kemampuan bahasa Arab yang seperti penanya. Sehingga nanti khawatirnya nanti ketika ditanya tentang hal-hal yang belum dipelajari nanti akan membingungkan. Jadi mohon nanti pertanyaan seperti itu nanti insya Allah akan ditunda, akan dibahas di bagiannya insya Allah. Dan itu nanti khusus ada penjelasannya di pelajaran insya Allah. Mudah-mudahan nanti akan kita temukan nanti insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah. Nah, barakallahu fik. Berikutnya Ustaz, mohon disebutkan tentang fi'il bana, apakah fi'il mudhari' darinya Ustaz? Barakallahu fiik. Bana yabni. Yep. Bana yabni, dan betul dah ini termasuk daripada al-fi'il mu'talul lam, termasuk dia. Asalnya adalah bana ya. Naam. Nah, barakallahu fiik. Baik Ustaz, berikutnya masih di cukup latihan ini. Nah, sepertinya sudah cukup dulu sudah sementara cukup. Sudah. Baik, nah, sudah jam setengah 10 kurang beberapa menit saja. Betul sekali, Ustaz. Nah, kita cukup sampai sini dulu pembahasan kita. Sebagai titam. Nah, betul. Sebagai penutup bahwa kita sudah masuk ke pembahasan al-fi'lul mu'tal al-lam. Yani fi'il mu'tal yang terakhir. Yang mana kita sudah membahas al-fi'lul mu'talul fa di pelajaran 26. Kemudian di pelajaran 27 al-fi'lul mu'talul ain. Kemudian di pelajaran ke-28 ini al-fi'lul mu'talul lam. Istilah-istilah ini walaupun agak sulit diucapkan bagi pemula, mohon kita biasakan menyebutkan istilah-istilah ini. Dan tadi sempat saya bahas juga nama atau istilah untuk masing-masing daripada tiga fi'il mu'tal ini. Yang pertama disebut al-mithal, yang kedua al-ajwaf, yang ketiga adalah an-naqis. Hafalkan yang tiga ini dulu, nanti akan dibahas yang berikutnya insyaallah yang lainnya terkait dengan seperti yang ditanyakan tadi tentang al-lafif dan yang lainnya. Kemudian tadi sempat kita membahas asal dan harful illahnya. Asal sebuah fi'il dan bagaimana harful illahnya. Jadi ini nanti insyaallah akan bermanfaat manakala saat kita mentasrif. Karena nanti ketika di tasrif, huruf asalnya akan terlihat, muncul nanti insyaAllah. Jadi sengaja saya beritahu dari sekarang huruf aslinya adalah waw atau ya atau yang lainnya. Ini nanti insyaAllah akan bermanfaat ketika kita membahas tasrif. Di situ akan terlihat, muncul waw, muncul ya, karena asalnya waw atau asalnya ya yang kemudian muncul saat ketika di tasrif. Dan insyaAllah satu persatu akan kita bahas bagaimana al-madi, bagaimana al-mudhari, kemudian bagaimana al-amr, bagaimana majzumnya, sebagaimana yang dibahas di pelajaran sebelumnya. Kiranya demikian yang bisa kita bahas. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi kita semua. Kita tutup. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.